Ih, opo Bastang slow lawan artis eh? Muka mana do eh? Eh, cuk, ngana tahu tuh ini malam minggu. Gaul kok ngana, kita mau pasiar di sebelah, di tempat-tempat ABG dang. Siapa, ngana mau ikut se? Aduh, biar jo opa, jangan mau motoki dan sono lepa kita. Opa maniso, suka cewek masoso. Chop, chop, chop. Biar so tua jago basalto. Opa maniso, suka cewek mogaro. Sampai di rumah oma dusu den sondo. Ini dia gambaran pergaulan. Ingin bebas tanpa peraturan. Orang tua ku sifat kekanak-kanakan. Biar so opa kalau kuat sama deng kelanggang. Omas istilah zaman sekarang. Depe arti opa maniso jarang pulang. Pamakun Malawang suka dunia malam. Oma dia kasih tinggal di rumah cuma bakar ikan. Kong lebih sadis opa ini sama deng kelelawar. Siang tidur malam dia bakontak. Selalu mostel rupa pakar-pakar. Dia so lupa depe gigi tinggal luapa. Hey mostel bagaya dengan ala pasya. Calana kaki botol turung pantas tengah. Biar oma sofeto dia bikin biasa. Nah yang begini tuh cepat masuk neraka. Opa maniso, suka cewek masoso. Chop, chop. Biar so tua jago basalto. Opa maniso, suka cewek mogaro. Sampai di rumah oma dusu deng sondo. Yo, yo. Oma so kafe pesan bir satu pitcher. Asik pangkok kaki suruh cewek mangker. Pulang rumah so baja lang teler. Berapa lama oma toki deng leper lapis ember. Pernah tobat-tobat mulai konsumsi obat. Bukan ampicillin tapi obat kuat. Supaya tahan lama dan tambah semangat. Cuma for butterfly night. Wey opa so boleh tobat. Kiamat so dekat kulis so bakara tulang kurang ikat deng kawat. Sadikile malah ekat so mo babat. Catat opa penama kong langsung barangkat. Opa maniso suka cewek masoso. Biar so tua jago basalto. Opa maniso suka cewek mogaro. Sampai di rumah oma dusu deng sondo. Opa bersuara. Kita dengar dari tadi Muni bicara begitu terus. Muni bilang kita pe umur tinggal bonus. Tapi kehidupan jong jangan Muni urus. Bantar tepa wanita sirang deng jap tikus. Hidup ini indah soal mati tak anggap biasa. Yang banyak ceramah opa dah hidup sebelum ngana. Yang sel dewasa opa selewat ngana pe masa. So lebih baik tung dua enjoy sama-sama. Opa maniso cok. Suka cewek masoso. Biar so tua jago basalto. Opa maniso suka cewek mogaro. Sampai di rumah oma dusu deng sondo. Mostel gaul kong minum banyak-banyak. Pulang rumah kong so muntah-muntah. Bobo bir deng tanda jubang amatir. Oma bapikir berapa tuh cewek pe ukuran bibir. Bibir so memble mostel ABG. Suka barayu marjaga kukehe. Oto sopa dede angkat barbel sore-sore. Depe laste rumah sakit pulang balik. Opa, torang cuma mau kasih saran. Kalau boleh opa sasadiki. Ingat Tuhan, jang siang malam cuma ada di jalan. Nanti karena omong mau dapat ada manggoyan. Kong jang kasih tinggal kasih yang pa oma. Kalau setua so mesti baku jaga. Ingat akan kasih yang oma pecinta. Colia cucu-cucu so mulai dewasa. Opa maniso suka cewek masoso. Chop, chop. Biar so tua jago basalto. Ha, ha. Opa maniso suka cewek mogaro. Sampai di rumah oma dusu deng sondo. Opa maniso.